keadaan yang sangat-sangat terpaksa. Terutama dalam proses ibadah. Hal ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memakai baju perang. Kemudian para sahabat akhirnya mereka merasa menyesal. Kenapa memberikan suara kebanyakan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadang orang-orang kafir Quraisy di luar kota Madinah? Yang mana itu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat merasa tidak nyaman hati pada saat itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti kebanyakan pendapat para sahabat, maka beliau memakai baju perang. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum akhirnya kembali memurojaah, mengoreksi apa yang sudah mereka berikan keputusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yanbaghi linabiyyin idza labisa la'matahu an yadh'aha hatta yahkuma Allah bainahu wa bain aduwwihi." Tidak pantas untuk seorang nabi jika dia sudah memakai baju perangnya, dia meletakkannya sampai Allah memberikan keputusan antara dia dengan musuhnya. Nah, di sinilah kita ambil pelajaran, kalau orang sudah bertekad bulat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bertekad bulat, maka bertawakkallah kepada Allah. Kerjakan apa yang sudah ditekati. Kecuali kalau seandainya ada pilihan lain yang memang itu harus dia memilih. Terutama dalam perihal ibadah. Contoh misalkan dalam perkara orang yang hafal Quran. Ini hati-hati, para penghafal Quran. Kemudian dia jarang memurojaahnya. Dia sudah memulai dirinya untuk masuk ke dalam kancah penghafalan Al-Quran. Maka pantang untuk dirinya melepaskan hafalan tersebut. Dan ini terdapat hadis riwayat Imam Abu Dawud. Man qara'a al-Qur'an thumma nasiyahu laqiyallaha wa huwa ajzam. Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an kemudian dia melupakannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, barang siapa yang menghafal Al-Qur'an kemudian dia melupakannya, niscaya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh dengan penyakit lepra, adzam. Sayangnya hadis ini lemah. Tetapi ada hadis yang sahih yang lain, yang riwayat Imam Abu Dawud juga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat ala ummati ala alayya a'malu ummati husnuha wa sayyi'uha." Dihadapkan kepadaku amalan-amalan umatku, baiknya, buruknya. Faraitu masawi amaliha ar-rajul yu'tihi Allahu ayatan min al-Qur'an thumma yanamu anha hatta yansaha. Termasuk amalan buruk dari umatku adalah seseorang yang diberikan oleh Allah hafalan Al-Qur'an kemudian dia tidur darinya, maksudnya tidak memurojaahnya. Ini menunjukkan, sekali lagi saya sering ucapkan ini, bahwa waktu yang paling utama untuk murojaah Al-Qur'an malam hari. Bukan main game. Mobile Legend, PUBG. La haula wala quwwata illa billah. Jenggotan main game semua. Oi. Main game tuh. Saya bersyukur kepada Allah karena dari kecil tidak pernah menang main game. Makanya tidak suka main game. Ini ahibati hafizakumullah. Dan aku melihat amalan-amalan buruk dari umatku adalah seseorang yang diberikan oleh Allah satu ayat dari Al-Quran. Artinya dia dihafalkan oleh Allah Al-Quran. Kemudian dia tidur darinya, tidak memurojaahnya. Kemudian dia melupakannya. Sayang hadis ini juga lemah. Akan tetapi bisa kita ambil pelajaran darinya. Siapa yang sudah memulai sesuatu, maka pantang untuknya mundur. Kalau sudah mulai bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Kecuali ada perkara yang memang kalau dilanjutkan, maka perkara tersebut akan hancur lebur. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis riwayat Imam Muslim, "Man ta'allama ar-ramya tsumma nasiyahu falaysa minna." Barang siapa yang mempelajari belajar memanah kemudian dia melupakannya, maka bukan dari kami. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya siapa orang yang sudah masuk ke dalam kancah peperangan, maka dia wajib melaksanakannya. Jangan sampai dia kembali. Belum masuk ke dalam medan pertempuran, dia kembali. Ini prinsip hidup seorang muslim. Begitu juga haji. Haji Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah haji dan umrah. Makanya salah satu ibadah yang tidak boleh dibatalkan kalau sudah masuk ke dalamnya, ya, maka itu adalah haji. Karena Allah berfirman, "Wa atimmul hajja." Sempurnakanlah haji dan umrah. Nah, begitu juga pelajaran yang kita bisa ambil, pelajaran yang ketiga, yaitu seseorang apabila sudah memulai sebuah program ibadah, maka pantang untuknya mundur. Kecuali ketika dia mendapati hal yang buruk dalam kelanjutan perbuatannya tersebut. Yang keempat, pelajaran yang kita bisa ambil dari peperangan Uhud ini juga adalah bahwa tawakal tidak menafikan pencarian sebab atau melakukan sebab. Saya ulangi, tawakal tidak menafikan pelaksanaan sebab. Apa maksudnya? Seorang yang bertawakal itu bukan pasrah. Bukan pasrah. Ah, tawakal aja deh. Kalau jadi-jadi, kalau enggak ya udah. Tawakal aja deh. Kalau seandainya dapat, dapat. Kalau enggak ya udah. Ini pasrah. Ini namanya bukan tawakal, tetapi tawakul. Beda antara tawakal, ada tasydid pada kafnya, dengan tawakul. Ada alif pada wawunya, dan tidak ada tasydid pada kafnya. Tawakal adalah as-siqatu fin nafs billah. Kepercayaan di dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Ma'afi'il asbab, dengan mengerjakan sebab. Nah, di peperangan Uhud ini kita ambil pelajaran bahwa tawakal tidak menafikan melakukan sebab. Apa buktinya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara baina dir'ain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memakai dua lapis baju perang. Padahal beliau sayyidul mutawakkilin. Padahal beliau adalah pemimpin umat manusia yang bertawakal kepada Allah jalla fi'ala. Tapi tetap beliau melakukan sebab. Ya, melakukan sebab. Maka tawakal tidak menafikan melakukan sebab. Ya. Tetapi bukan berarti dengan melakukan sebab maka hatinya condong kepada sebab tersebut. Nah, ini salah. Sebagian orang terjadi ifrat dan tafrit. Ifrat itu terlalu berlebih-lebihan, tafrit terlalu meremehkan. Di dalam permasalahan tawakal, dia terlalu berlebih-lebihan melakukan sebab, lupa kuasa Allah jalla fi'ula. Melakukan sebab apa saja, lupa kuasa Allah, lupa berdoa, lupa menadah tangan. Ya, melakukan sebab saja, lupa. dia hatinya condong kepada sebab itu, pasti dapat. Pasti sukses. Pasti untung. Pasti. Dengan sebab. Lupa dia yang memberikan kemudahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang tafriyut, yaitu meremehkan sebab. Tawakal aja. Di atas sejadah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buka 100, buka, oh kadada, belum lagi. Ini, pada ikhwan yang dirahmati Allah, namanya adalah tawakul. Ini namanya modal nekat. Persis yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsiri ayat tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai orang-orang yang berhaji, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini adalah kana ahlul yaman yahujjun wa la yatazawwaju. Orang-orang Yaman berhaji dan tidak bawa bekal. Faidah qadimu Makkah sa'alun nas. Tetapi ketika sudah sampai di Makkah, mereka jadi orang miskin minta-minta. Nah, ini namanya bukan tawakal, tetapi tawakul, model nekat, model dengkul. Ini tidak benar. Maka pelajaran dari peperangan Uhud ini yang keempat adalah tawakal tidak menafikan pengambilan sebab. Ingin dapat anak, nikah. Ingin dapat jodoh, cari. Ada orang, beliau sudah tidak hadir di majelis saya, subhanallah. Tapi kalau curhat, luar biasa. Ustaz, saya ingin melampiaskan perasaan saya. Apa itu? Laki-laki, bukan perempuan. Apa itu? Saya ditolak tadi malam oleh seorang perempuan. Saya bilang, ya akhi, isbir. Sabarlah. Was'a. Dan berusahalah kembali. Wud'u. Dan berdo'alah kepada Allah. Habis itu saya diam. Tiga itu saya ucapkan. Sabar, usaha, dan doa. Itulah tawakal. Mungkin dia belum cocok untuk kita, maka bersabarlah. Akhirnya beliau marah. Cuma itu nasihatnya? Capek-capek saya curhat, cuma itu nasihatnya? Iya. Ustaz tidak merasakan bagaimana sakitnya ditolak seorang perempuan. Dan yang lebih luar biasa lagi, ini penolakan yang ke-21 kalinya. Dan ini hakiki terjadi. Tetapi setelah itu para ikhwah, jamaah ini kalau sudah nyaman, diem dia. Lupa ustadznya. Setelah itu 6 bulan tidak terdengar lagi kabarnya. Ternyata sudah nikah dia. Jadi kalau sudah nyaman, diem dia. Sekarang curhat lagi dia. Ketika sudah tidak nyaman. Ustadz, ada gawian kah? La haula wala quwwata illa billah. Baik. Yang kelima. Saat terdesak, saat itulah terlihat kualitas iman. Saat terdesak, saat itulah terlihat kualitas iman. Kalau hidupnya nyaman, tentram, aman, lapang, tidak ada ujian, tidak ada musibah, tidak ada bala, semua juga orang bisa. Maka saat terdesak, saat itulah terujinya iman. Lihat orang-orang munafik yang pulang. Asalnya kan jumlah Rasulullah SAW ketika berperang 1000. Kemudian 300 pulang. Diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul munafikin. Dedengkotnya orang-orang munafik. Maka saat terlihat susah, saat itulah terlihat kualitas iman. Para ulama mengatakan fisyada'idi tamayyazal iman. Saat dalam keadaan sulit, genting, maka terlihatlah keimanan. Contoh sekarang. saat genting-gentingnya pemilihan presiden. Maka terlihat siapa yang benar-benar kokoh dengan manhajnya. Atau siapa yang mulai goyah ikut-ikutan politik praktis. Ikut-ikutan cebong kampret. Ikut-ikutan menghina pemerintah. Ikut-ikutan melecehkan yang mempunyai kekuasaan. Dan itu sebuah maksiat. Akidah Ahlus Sunnah menyatakan itu sebuah maksiat. Nanti kita akan sebutkan. Ya, itu contoh. Contoh yang lain lagi. Ketika seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dalam keadaan sempit. Saat itu antara dua sikap saja. Pertama dia sabar, yang kedua dia menggerutu. Fis syada'id tamayyazal iman. Saat dalam keadaan sempit terlihat kualitas iman. Kalau seandainya seseorang, makanya ada orang pernah bilang, saya kalau berdoa Ustaz, itu selalu dikabulkan. Saya khawatir. Saya khawatir kalau seandainya itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, pantas, wajar, harus khawatir. Apalagi kalau seandainya pengabulan doa tersebut dibarengi dengan maksiat yang kita kerjakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fi syada'id tamayyazal iman. Dalam keadaan genting saat itu teruji keimanan. Genting karena kemiskinan, genting karena penyakit seperti Nabi Ayyub. Wa Ayyub idznada rabbah anni massani adzur wa anta arhamur rahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ayyub tertimpa penyakit di sekujur tubuhnya. Bahkan diungsikan oleh orang kampungnya, tidak boleh tinggal di kampung tersebut karena takut, orang kampungnya takut penyakit tersebut menyebar. Ditemani hanya oleh istrinya dan anaknya dan dua sahabatnya. Dan sini kadang-kadang kita mengambil pelajaran bahwasanya kadang-kadang sahabat, terkadang sahabat lebih perjuangannya dibandingkan karib kerabat. Pada saat-saat tertentu, dia yang ada hadir pada saat kita pada saat itu. Kemudian Nabi Zakaria saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan anak sampai tua, sampai istrinya mandul, menopaus. Inni wahanal 'azmu wasta'ala ra'su minni syaiba. Sesungguhnya aku sudah tua renta. Tulangku sudah rapuh dan tumbuh uban-uban pada rambutku. Wa kanat imra'ati 'aqiran, dan istriku dalam keadaan 'aqir, mandul. Tapi apa yang didapati oleh Nabi Zakaria? Putus asa? Tidak. Fi syada'id tamayyazal iman. Saat dalam keadaan sulit terlihat keimanan. Beliau mengatakan, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairu warithin. Ya Allah, jangan jadikan aku sendirian. Engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Nah ini, hati-hati saat dalam keadaan genting. Lihat bagaimana kita. Apakah kembali kepada Allah ataukah kita menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Ashhadu anna Muhammadar terkadang dengan ujian seseorang akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya tidak ada ujian, maka belum teruji keimanannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasibannas an yutraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan beriman dan mengucapkan saya kami telah beriman dan mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami uji orang-orang sebelum mereka. Maka akhirnya Allah mengetahui mana yang imannya benar-benar dan mana yang imannya dusta. Di ujian itu untuk menguji keimanan sehingga terlihat di depan seseorang ada kesempatan untuk bermaksiat. Tetapi dia tahan dirinya dan tidak ada yang menahan dirinya tersebut hanya karena Allah. Maka pada saat itu berarti dia lulus ujian. Adapun kalau seandainya ada orang aman-aman saja, dia tidak terkena ujian, tidak ada ujian di hadapannya, santai-santai saja, maka ini belum tentu dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fis syada'id tamayyazul iman. Saat dalam keadaan sulit terlihat kualitas keimanan. Lihat orang-orang yang kualitas keimanannya tinggi, maka mendapatkan naungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun da'athum ra'ah dzatu mansibin wa jamal. Seorang yang diajak oleh seorang perempuan untuk berzina dan dia mempunyai kedudukan dan kecantikan. Faqala inni akhafullah. Dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu ujian terjadi. Contoh yang lain lagi yaitu Imamun Adil dalam hadis tersebut. Imam yang adil. Seorang pemimpin dia berhak berlaku apa saja atau bukan berhak. Dia bisa berlaku apa saja. Mau dia curang, jujur, mau dia korupsi, mau dia tidak korupsi, dia bisa berlaku apa saja. Tetapi ketika dalam keadaan kesempatan ada, kemudian tidak ada yang menahannya untuk melakukan kesempatan tersebut, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia lulus ujian. maka dia menjadi imamun adil, maka dia mendapatkan naungan yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendapatkannya terbatas karena orang-orangnya pun sudah teruji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Maka juga perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 179, "Maka nallahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minath thayyib." Allah tidak membiarkan orang beriman dalam keadaan seperti itu saja. Tetapi Allah akan uji sampai terlihat siapa yang baik, siapa yang buruk. Nah, begitu. Ujian itu memperlihatkan kualitas keimanan. Maka saya berpesan, hati-hati kalau seandainya tidak belum diuji oleh Allah. Jangan-jangan memang kualitas imannya rendah. Tetapi bukan berarti mencari ujian. Hendak ke mana pian? Ke sana tempat lokalisasi. Bapak mau uji iman. Nah, ini salah. Ya. Atau ada orang minta, "Ya Allah, berikanlah saya musibah agar saya terlihat imannya kuat atau tidak." Nah, ini tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Kenapa? Karena sulit. Berjihad itu sulit. Jangan-jangan seperti orang munafik. Ya, kabur dari medan pertempuran. Fa idza laqitumuhum fathbutu. Tapi kalau sudah masuk dalam medan pertempuran dan bertemu dengan musuh, maka sabarlah, tetaplah, kokohlah di dalamnya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Hati-hati ya para ikhwah. Ujian akan nampak kualitas keimanan. Saya pernah diundang ke Makassar oleh salah satu direktur BUMN. Habis itu beliau sudah ngaji. Kemudian habis kajian kita makan berdua saja di sebuah restoran. Kemudian beliau cerita, saya bertanya, "Pak, Bapak ini dengan kedudukan seperti ini banyak enggak godaannya? Dari 3 godaan yang disiapkan oleh Allah. Harta, tahta, wanita." Banyak Ustaz. Dan pada suatu saat pernah 3-3. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Pada pertemuan sebelum sholat isya tadi, kita menyebutkan faedah yang ke-6. Yaitu, gunakanlah waktu muda sebaik-baiknya. Dan para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa sangat sangat memperhatikan anak-anak muda. Karena anak-anak muda inilah yang benar-benar diharapkan sebagai penerus dari pejuang-pejuang di dalam agama. Contoh tadi perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Selamat datang orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. "Ausana Rasulullah SAW an nuwassi'a lakum fil majlis." Rasulullah SAW mewasiatkan kami untuk melapangkan majlis untuk kalian, wahai para pemuda. Ini menunjukkan bagaimana para pemuda senantiasa diberikan kesempatan yang luar biasa. Bahkan ada perkataan menarik dari seorang tabi'i, Amr As-Sabi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ya ma'syar syabab ightanimu." Wahai para pemuda, gunakan waktumu sebaik-baiknya. "Qallama tamurru bi laylah illa wa aqra'u fiha alf ayah." Sedikit sekali lewat kepadaku satu malam kecuali aku membaca di dalamnya 1000 ayat. "Wa inni laqra'u al-Baqarah fi raq'ah." Sungguhnya aku membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Al-Baqarah itu sekitar 286 ayat dan 2 juz 4 lembar. Dalam satu rakaat. Orang yang lancar baca surat Al-Baqarah baik dari hafalan ataupun dari bacaan itu sekitar satu juznya setengah jam. Berarti Kalau 2 juz berarti 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Atau 1 jam 15 menit. Maka ini menunjukkan 1 rakaat 1 jam 15 menit berdiri baca surah Al-Baqarah. Wa inni la asumu ashhural hurum. Dan sesungguhnya aku berpuasa pada bulan-bulan suci. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa thalatha ayyam min kulli syahr, dan aku berpuasa 3 hari di setiap bulan. Wal itsnain wal khamis. Kemudian aku berpuasa pada Senin dan Kamis. Kenapa beliau berkata seperti ini kepada para pemuda? Kata Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, rahimallahu Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i wa Amr ibn Maimun Al-Audi dan Amr ibn Maimun Al-Audi. Falaqad nabbaha lima yuraghibu syababa fil ibadah. Sungguh beliau berdua telah memberikan peringatan keras untuk sesuatu yang memotivasi para pemuda dalam beribadah. Karena begini, masa muda itu tidak sama dengan masa tua. Masa muda seseorang masih bisa beribadah. 1 rakaat baca surah Al-Baqarah, bisa. Masa muda. Ya. Masa muda seseorang masih bisa puasa. Senin, Kamis, 3 hari, setiap bulan, 13, 14, 15, ataupun puasa Daud, masih bisa. Kalau sudah masa di atas masa milenial itu 15 sampai 40 yang saya katakan tadi. Kalau sudah 40 ke atas, 41 ke atas, maka ini susah untuk melakukan ibadah-ibadah yang tersebut. Maka gunakan masa mudanya sebaik-baiknya untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab menarik. Saya pernah kajian di Surabaya. Judulnya Milenial Ahli Surga. Itu kajian saya pertama yang berjudul seperti itu. Yang belum pernah saya sampaikan sebelumnya. Dan ternyata setelah dibaca-baca beberapa buku yang saya berkaitan dengan para pemuda, luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana para sahabat Nabi, para salafus saleh, mereka memberikan wasiat dan banyak wasiat kepada para pemuda. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Ada pepatah Arab, saya lupa. Ada pepatah Arab mengatakan, ditulis oleh Abul Adahiyah, bakaitu ala syababi bidam'i aini, falam yughnil buka walan najibu. Aku menangis atas waktu mudaku yang sudah terlewat dengan linangan air mata. Tangisan tidak bermanfaat. Faya asafa asiftu ala syababin. Aku sangat merugi atas waktu mudaku. Na'ahu syaibu warra'sul khadibu. Yang mana uban-uban putih sudah merasa kehilangan waktu mudanya. Araitu minasy syababi wa kuntu ghaddan kama ya'ra minal waraqil qadhib. Faya laitasy syababu ya'udu yawman. Lihat. Faya laitasy syababu ya'udu yawman. Alangkah indahnya waktu muda kembali walau 1 hari. Fa ukhbiru bima fa'ala al-masyi. Maka aku akan beritahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua, yang sudah ubanan. Maka saya sekarang memberitahukan kepada antum sekalian yang masih muda-muda. Saya 41, mau 41. Sudah hampir lewat masa milenial. Maka, ya laitas syabab ya'udu yauman. Alangkah indahnya waktu muda kembali walau satu hari, maka aku akan beritahukan apa yang dilakukan oleh masa tua. Sekarang harus minum ini, harus minum itu, vitamin ini, vitamin itu. Kajian malam sudah masuk angin. Ya. Sering selesmaan, susah. Susah, antum harus percaya sama ana. Fa ukhbiru bima fa'ala al-masyib. Maka aku akan beritahukan apa yang dilakukan oleh masa tua. Tidak sama. Ya. Maka saya nasihatkan, gunakan masa muda sebaik-baik. Mau menghafal, memurojaah kembali hafalan, susah. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim dihiga, bah bah. Anak. Anak. Maka gunakan masa mudanya sebaik-baiknya. Dan ada pepatah mengatakan, man syabba syabba alaih. Siapa yang mempunyai kebiasaan, maka dia akan tua dengan kebiasaan tersebut. Yang punya kebiasaan baik, dia akan tua dengan kebiasaan baik tersebut. Yang punya kebiasaan buruk, dia akan tua dengan kebiasaan buruk tersebut. Maka hati-hati. Ya laitas syabab ya'udu yawman fa ukhbiru bima fa'ala al-masyib. Ini yang ketujuh. Kemudian pelajaran yang keenam itu ya. Yang ketujuh pelajarannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kemaslahatan umum didahulukan dibandingkan kemaslahatan pribadi. Kemaslahatan umum lebih didahulukan dibandingkan kemaslahatan pribadi. Contoh misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud, beliau mengatakan, "Man yakhruju bina 'alal qaum min kathab, min kathib." Siapa di antara kalian yang dapat menunjukkan jalan terdekat? Maka salah satu jalan terdekatnya adalah seseorang melalui kebunnya seorang munafik yang bernama Murabba' bin Qaizi. Seorang munafik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa kita mendahulukan maslahat umum, yaitu maslahat peperangan, meskipun melalui kebunnya seorang yang pribadi pada saat itu. Kan ada jalan ke Uhud lewat jalan luar, ada jalan dalam yang lebih dekat. Tetapi jalan dalam yang lebih dekat ini menginjak-injak kebun pribadi yang bernama Murabba' bin Qaidi, dia seorang munafik. Maka pada saat itu tidak mengapa. Karena maslahat umum lebih didahulukan maslahat pribadi. Ini yang ke-8. Yang ke-7. Yang ke-8. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Penting ini. Yaitu wajib taat kepada waliul amr selama tidak memerintahkan ke dalam maksiat. Wajib taat kepada waliul amr selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian. Pemimpin di sini ada dua makna. Pemimpin yang mempunyai kewenangan, kekuasaan, dan pemimpin yang memiliki ilmu agama. Pemimpin yang memiliki ilmu agama. Maka wajib taat kepada pemimpin dalam hal apapun, fiman syatina wa makrahina, di dalam keadaan lapang kita atau dalam keadaan sulit kita. Selama tidak memerintahkan maksiat. Dalam artian, kalau seandainya pemimpinnya zalim, maka kita tetap wajib taat. Tetap selama pemimpin yang zalim ini tidak memerintahkan kepada maksiat. Ini ada sebagian orang berpikiran bahwa kalau pemimpinnya zalim, boleh kita memberontak. Ini gak benar. Kita wajib taat kepada pemimpin, baik itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang saleh, selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat. Kalau dia memerintahkan kepada maksiat, maka pada saat itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah jalla fi'ala. Baik. Kemudian di sana ada hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari, man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh ia taat kepada Allah. Wa man 'asani faqad 'asallah. Wa man yut'il amira faqad atani wa man ya'sil amira faqad 'asani. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepada pemimpin amir maka sungguh dia taat telah taat kepadaku, dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Maka hati-hati para ikhwan, ini akidah ahlu sunnah wal jamaah, taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Meskipun daraba dhahrak wa akhadha malak, mengambil hartamu, memukul punggungmu, maka wajib taat kepada pemimpin. Dan jangan terbuai dengan ilusi-ilusi, syubhat-syubhat orang-orang pergerakan yang bernamakan Islam, yang mengangkat isu kezaliman pemimpin. Ini saya tidak berbicara siapapun pemimpinnya ya. Isu kezaliman pemimpin akhirnya boleh menjelek-jelekkan pemerintah di hadapan umum. Haram hukumnya. Ya. Menghinakan pemerintah di hadapan umum. Man ahana sultanallahi fil ardh ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah di bumi, maka Allah akan hinakan dia. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan tergoda dengan euforia. Antum kadang-kadang terlihat di media sosial, akhirnya, wah ini zalim ini pemerintahnya. Maka wajib kita hinakan, wajib kita cela, wajib kita buat meme dan semisalnya. Ini tidak benar. Dan di dalam kontestasi sekarang ini, benar-benar terlihat. Siapa yang berpegang teguh kepada manhaj, dan siapa yang ikut-ikutan. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menghinakan pemimpin di hadapan khalayak ramai, bibit dari pemberontakan dan bibit tercabutnya keamanan di sebuah negeri. Maka hati-hati. Bukankah Rasulullah SAW pernah ditanya, afala numabidhuhum bisayf ya Rasulullah? Apakah boleh kita melawan mereka dengan pedang wahai Rasulullah, pemimpin yang zalim tersebut? Kata Rasulullah SAW, innahu satakunu atharah wa umurun munkarah. Sesungguhnya sepeninggalku akan ada atharah, pemimpin-pemimpin yang mendahulukan dirinya, diri mereka, mendahulukan keluarganya, mendahulukan partainya, mendahulukan penolongnya, dan perkara-perkara yang kalian ingkari dari pemimpin tersebut. Maka apa kata Rasul, apa kata para sahabat, afala nunabidhum bisayf, bolehkah kami untuk mengangkat senjata melawan mereka? La ma aqamu fikumus shalah. Tidak. Selama kalian dibiarkan mendirikan sholat. Kita sholat di Indonesia luar biasa. Ya, mau singgah di mana masjid dekat-dekat. Tidak ada yang melarang sholat, tidak ada yang melarang azan. Ma aqamu fikumus shalah. Dan saya sering mengatakan tidak ada di dunia ini sepengetahuan saya yang lebih indah daripada Indonesia. Kalau seandainya Mekah Madinah bukan tanah suci, maka Indonesia surga dunia. Semuanya ada. Yang halal-halal. Adapun kata orang Eropa, Amerika, ya, Singapura, susah nyari yang halal. Mau ke Kentucky ngelihat dulu. Ada sertifikasi halal enggak? Enggak ada, kabur. Nyari yang lain. Nyari yang lain 2 jam. Sampai sana. Kita mau di sini orang jualan broastik, maksudnya ayam-ayam crispy-crispy itu. Di mana-mana bisa. Tanpa harus nyari ada sertifikasinya kan? Enggak. Balik, makan, selesai. Apa? Mau apa? Mau buah-buahan, mau makanan, mau minuman, mau mudah. Ya, sangat mudah. Maka Indonesia itu surga dunia. Maka hati-hati. Keamanan jangan sampai tercabut. Karena keamanan diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum rezeki. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Aman dulu baru rezeki. Coba antum bayangkan, itu negeri-negeri, saya punya kawan di Libya. Sebelumnya, katanya di Eropa bagus, modern, rapi, teratur. Enggak. Saya barusan dari negeri-negeri Eropa. Orang mabok di tengah jalan. Spion kaca mobil dipatahin sama dia. Mabok. Para pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Eropa, sebagian mereka waktu kerjanya tengah malam. Karena mereka taksi, driver online. Mereka dapat orderan malam, tengah malam. Habis orang-orang mabok. Perempuan tanpa baju, telanjang, masuk mobil, baru sebentar di mobil karena mabuk, muntah. Adab dari mana ini? Muntah dalam mobil. Itu yang dikatakan modern. Jangan percaya antum. Ya. Yang modern itu orang Islam. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, jangan sampai terbawa euforia orang-orang pergerakan yang mengajak untuk menghinakan pemerintah yang sah. Walau sezalim apapun. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Selama dia masih membiarkan kita sholat, selama illa antaraw kufran buahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian melihat mereka kafir buah. Kafir buah itu kafir yang nyata. Kalian memiliki di dalamnya bukti berdasarkan Al-Quran dan hadis tanpa ada isu syubhat. Benar-benar kafir buah. Itu pun boleh memberontak kalau seandainya pemimpinnya yang kita ingin berontak lemah daripada pemberontaknya. Kalau seandainya pemberontaknya lebih lemah daripada pemimpinnya, tidak boleh memberontak. Karena pasti akan mendatangkan kerusakan lebih besar dibandingkan perbaikan. Ya, hati-hati, yang sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit. Tapi belum tahu bagaimana Libya mempunyai 5 daerah kekuasaan. Satu mengeluarkan mengeluarkan paspor, yang satu mengeluarkan paspor, satu mengeluarkan paspor. Mau seperti itu kita. Hati-hati para ikhwah. Jangan terbawa emosi. Harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa negara teluk, orang habis salat Isya berjamaah, 5 kali salat berjamaah di masjid, habis salat Isya ditunggu oleh polisi. Mau kita seperti itu? Hati-hati para ikhwan yang dirahmati. Jangan terbawa euforia cuma semangat. Tapi harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8. Yang ke-9. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9 adalah bahayanya syahwat terhadap harta. Bisa menghancurkan kaum muslimin. Bahaya syahwat terhadap harta. Bisa menghancurkan kaum muslimin. Dari mana itu kita dapati? Pasukan pemanah berjumlah berapa? 50 orang. Ketika kaum muslimin di bawah sudah menang, maka mereka mengatakan, "Ai kaum al-ghanimah. Wahai kaum, ayo. Harta rampasan perang itu. Kita sudah menang. harta rampasan perang, ayo turun. Turunlah sekitar 40 orang. Kurang lebih 10 orang. Pada waktu itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Jubair yang masih tersisa dengan beberapa orang saja. Akhirnya Abdullah bin Jubair di situ meninggal. 9 orang dari pemanah juga meninggal akibat yang lain bermaksiat terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini bahayanya syahwat terhadap harta bisa menghancurkan kaum muslimin. Ya. Dan khusus untuk godaan harta, ujian harta, ini adalah ujian paling khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat mempunyai ujian dan ujian umatku secara khusus adalah harta. Apalagi di zaman sekarang, di zaman yang begitu hedonis. Ya. Pokoknya ukurannya harta. Saya mau berteman dengan dia karena selevel. Saya tidak mau berteman dengan dia karena tidak level. Saya mau duduk bersama dia karena satu kedudukan secara ekonomi. Ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengukur seseorang dengan hartanya. Saya sering mengatakan, dan ini sebenarnya tamparan untuk diri pribadi sebelum orang lain, bahwa surga bukan untuk orang yang bagus rupanya saja atau banyak hartanya saja. Allah tidak melihat kepada rupa dan harta. Atau bahasa lain yang sering saya pakai, rupa dan harta bukan standar yang bisa dibanggakan di antara manusia. Bukan standar kemuliaan yang bisa dibanggakan di antara manusia. Kenapa? Satu, surga, rupa dan harta murni, mutlak pemberian Allah. Tidak ada orang yang berpesan kepada Allah, nanti saya kaya, nanti saya begini rupanya. Tidak ada. Murni, mutlak pemberian Allah. Tidak ada yang bisa dijadikan standar dari rupa dan harta tentang kemuliaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila mu'alikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi melihat kepada hati, iman dan amal kalian. Maka hati-hati dengan godaan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Aku tidak takut kalian mensyirikanku sepeninggalku. "Walakin akhsha 'alaikumud dunya." Tapi aku takut terhadap kalian perkara dunia. "Antanafasu fiha wa taqtuluhu." Kalian berlomba-lomba di dalamnya dan kalian saling bunuh-membunuh. "Fatuhliku kama halaka man kana qablakum." Maka akhirnya kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Yang ke-10, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ke-10 adalah sifat yang sangat terkenal dari orang musyrik, baik itu Yahudi, Nasrani, ataupun orang-orang musyrik lainnya, adalah sangat cinta terhadap dunia. Sangat cinta terhadap dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 96, "Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah wa minal ladina asyraku." Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Ya, lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Pelajaran yang ke-11 yaitu, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah bahwa semestinya seseorang tidak boleh melampaui batasan-batasan syariat karena bisa mendatangkan musibah yang sangat nyata. semestinya seseorang tidak boleh melampaui batasan-batasan syariat. Ini kita dapati dari perkataan para pemanah yang mereka mengatakan, "Madza tantazirun? Dhahara ashabukum." Apa yang kalian tunggu di atas ini, wahai para pemanah? Kawan-kawan kalian di bawah sudah menang. Nah, itu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian turun meskipun kami menang. Jangan kalian turun meskipun jasad-jasad kami dimakan oleh burung-burung. Berarti kami kalah. Maka di situ batasan syariat. Jangan melampauinya. Karena jika melampauinya mendatangkan musibah. Walaupun melampauinya sedikit. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Mereka tertimpa fitnah, musibah di dunia, atau kalau tidak di dunia, maka siksa yang pedih di akhirat. Nah, ini dulu yang bisa saya sampaikan, 11 faedah dari peperangan Uhud. Semoga kita bisa melanjutkan sampai kepada poin yang ke-23. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik, bagaimana bila ada dua orang penghafal Quran, laki-laki dan perempuan yang dekat, sering chattingan, dan kalau bertemu sering berbicara dan tertawa bersama. Tapi mereka bilang tidak pacaran, hanya berteman saja. Ketika diingatkan salah satu di antara mereka mengeluarkan hadis tentang wanita yang sholat, puasa, tapi masuk neraka karena mulutnya bore, Ustaz. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Maka jawabannya saya nasihatkan kepada dua insan, laki-laki dan perempuan ini, jika Anda berhubungan, maka agar disegerakan, dihalalkan. Karena seorang laki-laki ketika berhubungan dengan perempuan, maka tidak ada cara lain untuk menghindari fitnah di antara keduanya, kecuali dengan menghalalkannya atau dengan memutuskannya sebenar-benarnya. Meskipun hafal Quran. Dan saya berpesan ini kepada hafal Quran. Seorang penghafal Quran mempunyai sanad, pernah curhat kepada saya. Beliau mengatakan, "Ustaz, orang-orang terlalu memuji saya berlebihan. Padahal mereka tidak tahu apa yang ada terjadi pada diri saya." Kenapa saya katakan? Saya masih suka untuk mendengar musik, nyanyian. Dan saya masih suka untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Itu satu kasus. Yang kedua, saya baru dapati dari pesantren, tiga pesantren yang saya bina. Ya, tiga pesantren yang saya bina. Bukan tiga istri yang saya bini. Ya sudahlah, tutup buku itu sudahlah. Ya. Tiga pesantren yang saya bina, salah satunya para pengurusnya curhat. Ada seorang guru penghafal Quran. Guru penghafal Quran, 30 juz. Suka main game online bertengahan malam. Yang pakai ngomong-ngomong itu loh. Ya. Kemudian yang kedua, tidak sholat subuh. Yang ketiga, suka mendengar musik. Maka hafalan Al-Quran pada maksiat seseorang tidak menjamin. Dan ini yang sering kita ingatkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man kana mustannan falyastanni biman qadmat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah." Barang siapa yang mencontoh, maka hendaklah dia mencontoh orang-orang yang sudah meninggal, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu an. Sesungguhnya orang yang masih hidup tidak aman dari godaan. Siapapun dia. Maka saya berpesan kepada laki-laki dan perempuan ini, hati-hati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan untuk para lelaki sepeninggalku sebuah godaan yang paling berbahaya. Lihat di situ bahasanya berbahaya dibandingkan perempuan. Berbahaya merusak iman. Berbahaya merusak ibadah. Merusak iman hati, merusak ibadah. Jadi kacau ibadahnya. Merusak dan merusak akhlak. Itu satu. Yang kedua, saya nasihatkan kepada dua laki-laki, baik itu dia penghafal Quran, ahli ibadah, ahli salawatan, dua laki-laki dan perempuan yang sedang berpacaran atau berdekat-dekatan, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'awrah. Idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, syaitan akan memperindahnya. Hadis yang ketiga, diriwayatkan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Ini mohon maaf kepada ibu-ibu, hadisnya agak sedikit sensitif bagi perempuan. Sesungguhnya perempuan dilihat dari depan dalam bentuk bayangan setan. Dilihat dari belakang dalam bentuk setan. Bukan perempuannya setan. Bukan. Tapi hadisnya memang seperti itu. Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya al-hadzal hadis yadullu 'alal isyarah ila al-hawa ilayha. Hadis ini menunjukkan kepada isyarat hawa nafsu kepada perempuan. Siapapun laki-lakinya. Perempuan adalah godaan terberat bagi setiap laki-laki. Siapapun laki-lakinya. Baik laki-lakinya ahli ilmu, hafal Quran, ahli ibadah, atau laki-lakinya ahli maksiat, rendah iman, malas beribadah kepada Allah SWT. Baik laki-lakinya ustaz atau alim, ataupun orang bodoh, murid. Baik laki-lakinya pemerintah, ataupun rakyat biasa. Baik laki-lakinya tua ataupun muda. Godaan paling berbahaya bagi seorang lelaki adalah perempuan. Maka, imma dihalalkan atau diputuskan. Dan jangan pernah nyoba-nyoba, tidak akan kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak akan pernah kuat. Kamu tidak akan kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Jangan pernah nyoba. Kalau tidak ingin binasa. Ya, maka ini godaan syaitan. Dua orang perempuan, laki-laki dan perempuan berdua-duaan. Baik di dunia maya, di dunia nyata, maka haram hukumnya. Dan manusia lemah, laki-laki lemah, siapapun laki-lakinya. Bahkan sampai Fir'aun, lelaki sebengis itu, ketika di hadapan perempuan, dia sangat lemah. Seperti kerupuk kena air. Ya, betul. Dan itu berdasarkan ayat Al-Quran. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata Imam Mul Muhaddithin. Imamnya ahli hadis, Sufyan ibn Mas'ud Al-Thawri. Beliau mengatakan, tamurul mar'atu baina yadayir rajul. Fala yastati'u an yamlika nafsahu. Illa an yanzura ilaiha. Wala yantafi'u biha. Seseorang lewat perempuan di hadapan seorang lelaki. maka si laki-laki ini tidak sanggup untuk menahan dirinya, kecuali dia harus melihat kepada perempuan tersebut. Maka memang kebiasaan laki itu memandang, memandang yang bening-bening, ya, kecuali dia harus memandangnya. Padahal dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Boleh lihat, tidak boleh pegang sebelum halal. Cuma segitu saja. Seorang lelaki sukanya memandang, baik di dunia nyata, di dunia maya. Padahal yang halal ada di sampingnya. Maka hati-hati, ini godaan. Ya, yang seperti ini apalagi sampai marah terhadap orang yang menasihati. Semestinya dia bersyukur sudah dinasihati. Saya tadi mendengar ceramah bahasa Arab menarik sekali. Kata beliau, kalau seandainya ada orang menasihati kita, maka kalau orang yang menasihati kita itu ikhlas karena Allah, maka kita berterima kasih kepadanya. Kalau seandainya orang yang menasihati itu tidak ikhlas karena Allah, tidak ikhlas dia, apapun niatnya, maka minimal dia sudah memberitahukan kekurangan kita kepada kita. Maka ini berterima kasih pada orang tersebut. Belum lagi ada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "An-nisa habailu syaitan." Perempuan itu adalah alat pancingnya syaitan. Jangan pernah main-main. Ya. Jangan pernah membuka diri kecuali kalau untuk menghalalkannya. Untuk mendatanginya ke rumah keluarganya, anak perempuan Anda sudah mengambil lubuk hati saya. Saya ingin menikahinya. Baru itu silahkan untuk berhubungan. Adapun main-main, maka jangan sampai. Apalagi akhirnya seseorang tersebut tidak mendapatkannya. Maka itu sakit sampai dalam. Ya, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati Allah. Ada hadis, "Ma ya'isa syaitan fi syai' illa atahu min qibalin nisa." Syaitan tidak pernah berputus asa pada sesuatu kecuali dia akhirnya datang dari ujian perempuan. Maksudnya apa? Begini. Diuji dengan harta, tidak mempan. Diuji dengan tahta, tidak mempan. Diuji dengan syubhat, enggak mempan. Sudah semua ini cara semua, nah, ini pasti jalan satu-satunya dengan perempuan. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada dua orang penghafal Quran, laki-laki dan perempuan tersebut, segerakan untuk menghalalkannya hubungan Anda. Coba lihat nih, yang baru halal sudah melihat dunia dan seisinya loh. Makanya senyum-senyum aja. Ini perang Uhud kenapa menikah ya? La haula. Apakah niat baik untuk menikah lagi? Itu lihat, nah nikah. Apakah niat baik untuk menikah lagi dengan alasan yang syar'i, dengan tekad bulat, apakah termasuk disyariatkan untuk disembunyikan dulu sebelum diberitahukan? Dan bagaimana bila sampai berakibat perceraian? Maka jawabannya, ini poligami. Ya, menikah lagi ini maksudnya poligami. Maka jawabannya, saya sering menasihatkan, poligami bagi siapa yang berani dan yang mampu. Ya, berani menghadapi situasi, keadaan, dan mampu berlaku adil terhadap istri. Nah, kalau seandainya ditanya, saya berniat untuk berpoligami, bertekad bulat, apakah saya tidak beritahukan dulu kepada istri? Nah, itu terserah pian atur sorangan. kalau seandainya mau minta izin ataupun memberitahu dulu, bukan minta izin, memberitahu dulu, maka otomatis akan berhadapan dengan keadaan-keadaan. Kalau seandainya meminta maaf, didahulukan pernikahannya, kalau ketahuan baru minta maaf, maka dia akan mendapatkan keadaan-keadaan. Tapi saya nasihatkan, berlakulah yang jujur. Kalau seandainya berlaku jujur, maka niscaya dia akan nyaman. Rasulullah SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa la yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan. Dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Ya. Jujur menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan menunjukkan kepada surga. Masih saja seseorang berkata jujur sampai dia ditulis sebagai orang yang jujur. Maka jika ingin berpoligami, jujurlah kepada istri. Ya, saya ingin berpoligami. Maka jujur kepada istri. Belum lagi. Ya, jujur kepada istri. Kalau seandainya istrinya ya berat, maka terus berusaha. Ya, terus berusaha. Ini kayak tupang kisahnya, ulun enggak tahu juga. Ya, seperti itu. Apa yang mendasari para sahabat begitu menjadikan syahid sebagai cita-cita atau tujuan akhir tertinggi dan mulia dalam menegakkan syariat, bahkan dengan mengorbankan harta, keluarga, dan nyawa? Bagaimana dengan diri kita saat ini untuk mencontoh hal tersebut? Maka jawabannya, saat sekarang ini ketika kita mengetahui bagaimana para sahabat ingin mati syahid, maka kita bisa berjihad di jalan Allah dengan cara-cara selain berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berkorban untuk agama Islam. Di antaranya memperjuangkan sunnah. Yahya, seorang syekh Imam Bukhari, Yahya Adz-Dzuhli mengatakan, "Adz-dzabbu 'ani sunnah kal mujahid fi sabilillah." Orang yang memperjuangkan sunnah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Menyebarkan sunnah, membantah perbuatan bid'ah, ini termasuk daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bercita-cita mati di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man sa'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firajih." Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan jujur agar mati dalam keadaan syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan niatnya tersebut meskipun dia mati di atas kasurnya. Jadi yang pertama yaitu seseorang berkorban untuk agama. Yang kedua, seseorang berniat untuk mendapatkan mati syahid tersebut. Yang ketiga, seseorang memperjuangkan sunnah agar bisa dianggap sebagai orang yang mati syahid. Apabila ada pemimpin kepada kepala instansi yang korupsi melakukan penyimpangan dana anggaran, bolehkah kita melaporkannya kepada pihak yang berwenang, polisi atau kejaksaan? Apa hukumnya bagi si pelapor tadi? Maka asal hukumnya iya, boleh. Tetapi dilihat. Kalau seandainya pelaporan tersebut mendatangkan kemungkaran yang lebih besar untuk dirinya, maka dia tahan. Lebih baik dia nasihati seorang yang melakukan korupsi tersebut. Ya. Asal hukumnya dia wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam bulan Ramadan dengan selamat. Dan mudah-mudahan kita bisa diberikan petunjuk oleh Allah dalam bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, hari sering hujan, kemudian kadang cuaca berganti-ganti, maka jaga kesehatan. Tidak sama orang yang beribadah saat sehat dengan orang yang beribadah saat sakit. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.